اللهم صل على محمد، يا ربي بلغ الوسيلة. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib ajib jos Indonesia Raya. Oh, tanah air. airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi dalam perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Selawat Nabi Muhammad.